Di tafsir Al-Quran sampai pada kaidah yang ke-9. Al-qa'idah at-tasi'ah. Qala rahimahullah al-amru bisyai' nahyun 'an dibtihi. Kaidah yang ke-9, al-amru bisyai' perintah terhadap sesuatu, nahyun 'an dibtihi. Padanya terdapat larangan dari mengerjakan lawannya. Qala rahimahullah, idza amara Allah bi syai'in. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, kana nahiyan 'an dhibtihi. Maka Allah Subhanahu wa taala pada saat yang bersamaan melarang dari lawannya. Wa idza naha an syai'in, apabila Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu, kana amiran bi dhibtihi, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan lawan dari larangan tersebut. Wa dzalik bi annahu la yumkinu imtithalul amri ala wajhil kamal illa bitarkil ziddihi. Yang demikian dikarenakan tidak mungkin seseorang bisa menunaikan perintah dengan sebaik mungkin illa bitarkil ziddihi, kecuali dengan dia meninggalkan lawan dari perintah tersebut. فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل والإحسان كان ناهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة والظلم والإساءة. نعم. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertauhid dalam banyak ayat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, was-shalah waz-zakah, memerintahkan salat, zakat, aqimus salata wa atuz zakah, was-shaum, kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, wal-hajj, ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, وبر الوالدين, memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, ووصينا الإنسان بوالدين حسنا, وصلة الأرحام, menyambung hubungan tali silaturahim, والعدل والإحسان, berbuat adil dan berbuat ihsan. Semua yang disebutkan di sini oleh al-musannif termasuk ma'murat, hal-hal yang diperintahkan. Maka kana nahyan 'ani syirki, dalam perintah tersebut terkandung larangan dari kesyirikan. Kalau Allah memerintahkan tauhid, maka terdapat larangan dari perbuatan syirik. Wa an tarki shalah, ketika Allah memerintahkan salat, maka padanya terdapat larangan dari meninggalkan salat. Wa tarki zakat, ketika Allah memerintahkan zakat, maka padanya terdapat larangan dari meninggalkan zakat. Wa tarki shaum, juga terdapat larangan meninggalkan puasa ketika Allah memerintahkan untuk berpuasa. Wa tarki hajj, terdapat larangan dari meninggalkan haji padahal dia mampu. Wa 'anil 'uquq, larangan dari durhaka kepada orang tua. Wal qati'ah, memutus hubungan silaturahim. Wadh-dhulum, melakukan tindakan kezaliman. Wal isaa'ah, Isaah lawan dari ihsan, mengganggu orang lain. Wa haitsu nahaa 'ani syirki wa tarki shalah ila akhir al-mazkurat kana amiran bit tauhid wa fi'l shalah ila akhirih. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala melarang dari kesyirikan, melarang dari meninggalkan salat dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertauhid, menegakkan salat, demikian seterusnya. Allah. Naam. Wa haitsu amara bis-sabri wasy-syukri wa iqbalil qalbi 'ala Allah inabatan wa mahabbatan wa khaufan wa raja'an kana nahiyan 'anil jaza'i wasukhti wa kufranin ni'ami wa i'radil qalbi 'anillah fi ta'alluqi hadhil umur bighairi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk sabar, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa syukur, juga memerintahkan hamba-hambanya untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa iqbalil qalbi 'ala Allah inabatan, menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala inabatan, kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa mahabbah, dengan penuh kecintaan. Wa khaufan wa raja'an, rasa takut dan rasa harap. Kana nahiyan 'anil jaza', maka saat itu Allah Subhanahu wa taala melarang dari sifat al-jaza'. Al-jaza' ay 'adamus sabr, tidak bisa sabar. Wasukhti, murka dengan takdir Allah. Wa kufranin ni'am, mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Wa i'radil qalbi 'anillah, berpalingnya hati dari Allah Subhanahu wa taala. Fi ta'alluqi hadhihi al-umur bi ghairihi, tidak mau inabah, tidak mau mahabbah, khauf, raja dan semisalnya. Wa haitsu nahaa 'anil jaza'i wa kufranin ni'ami wa ghaflatil qalbi kana amiran bis-sabri ila akhiril madhkura. Sebaliknya, ketika Allah melarang dari tindakan al-jaza', tidak sabar dalam menghadapi takdir, melarang dari tindakan kufranin ni'am, mengkufuri nikmat-nikmat Allah, ghaflatil qalb, melarang dari lalainya hati, kana amiran bis-sabri ila akhiril madhkurat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bersabar dan lain sebagainya. Wa hadha darbu madalin, ini sekedar memberikan contoh gambaran kaidah al-amru bisyai' nahyun 'an diddihi. Fa kullul awamiri wan nawahi 'ala hadzan namti. Walaupun seluruh perintah-perintah dan larangan ini bisa diterapkan dengan kaidah ini. Fa taqaffan li hadhihi al-qa'idah fi kulli ma yamurru 'alayka min al-ayati al-qur'aniyah fi hadhihi al-umur wa ghayriha tanal khairan katira. Maka perhatikan dengan seksama kaidah ini. Setiap kali engkau melewati ayat-ayat Qur'aniyah yang berisikan tentang larangan atau perintah, ingat kaidah yang satu, tanal khairan katiran, niscaya engkau akan meraih kebaikan yang sangat banyak. Wallahu ta'ala a'lam. Kita simak footnote yang di bawah itu, nomor 3. Ya, namanya footnote dulu. Ya, footnote. Oh, catatan kaki. Yaqul Syekh Ibnu Utsaimin, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, هذه القاعدة ليست على عمومها عند التتبع. قاعدة ini, kata beliau rahimahullah, ini tidak bisa diterapkan secara mutlak. عند التتبع, kalau kita mau meneliti nususul wahyain, ya, sehingga enggak mesti, ya, enggak mesti larangan dari sesuatu berarti perintah melakukan lawannya, atau perintah dari sesuatu berarti larangan dari lawannya, enggak mesti demikian. Beliau menjelaskan, fa inna tarkal mustahabbat wal mandubat la yastalzim ayyaf'al insanu fin nahi, karena meninggalkan perkara yang mubah, yang disunnahkan, ini belum tentu seseorang dikatakan jatuh dalam larangan. Nah, kita walala. Padahal mustahabat, mandubat, makmur, atau ghair makmur? Makmur. Ya toh? Makmur, diperintahkan. Nah, berarti kalau seseorang meninggalkan mandubat, mustahabat, apakah dikatakan jatuh dalam larangan? Belum tentu. Ya. La yastalzim. Ingat ibarat beliau yang sangat dakiqah, la yastalzim, belum tentu dikatakan jatuh dalam larangan. Apa ya Pak Umar? Nah, walihada la naqul, oleh karena ini tidak bisa kita katakan inna tarkal mustahab makruh, meninggalkan yang sunnah itu hukumnya makruh. Tidak bisa. Ya. Fal makruh syai'un, karena hukum makruh itu perkara yang lain. Wa tarkul mustahab syai'un akhar, meninggalkan perkara yang mustahab itu pembahasannya lain lagi. Naam. Naam. Idza kana al-amru wajiban kana tarkuhu haraman. Kalau yang diperintahkan itu sesuatu yang wajib, baru meninggalkannya dikatakan haram. Kalau yang diperintahkan itu wajib, berarti seseorang ketika meninggalkannya jatuh dalam larangan. Wa amma idza kana syai'un mustahabban fa innahu la yalzam min tarkihi ay yaqa'al insanu fin nahyi. Adapun apabila sesuatu yang diperintahkan tadi sifatnya sunnah, maka belum tentu orang yang meninggalkannya dikatakan jatuh dalam larangan. Nah, secara umum faedah ini banyak dijumpai contoh-contohnya dalam Al-Qur'anul Karim. Ya kan? Namun tidak bisa disamaratakan untuk semua perintah. Tergantung perintahnya. Kalau perintahnya ini sesuatu yang wajib, maka masuk dalam faedah ini. Ya kan? Kalau perintahnya itu sifatnya sunnah, mustahab, mandub, maka seseorang yang meninggalkannya belum tentu dikatakan telah jatuh dalam larangan. Apa? Apa? Nah, apa maksudnya? Lagi. Wa'alaikum insyaAllah ta'ala. Kalau Allah, wa'afil. Ya Pak Umar. Nah, mana Abdul Malik? Aina Abdul. Nah, kaya saya ada nolik, nuafin? Ayo, insyaAllah. Al-Qa'idatul Ashirah, kaidah yang ke-10. Kata ke-9, ke-10 gampang. Ya, yang ke-9 tadi tinggal dilihat perintahnya. Kalau perintahnya wajib, baru berlaku kaidahnya. Kalau perintahnya tadi sifatnya sunnah, maka belum tentu. Apa? Allah. Nah, ingat kata-katanya tadi lo. Belum tentu. Tidak dikatakan enggak berlaku, tapi belum tentu. Menunjukkan ada beberapa suar berlaku di situ faedah ini. Oh, kata taqaddam. Taqaddamat al-isyarah ilaih. Fal-labid yafham bil isyarah wal balid la takfihi al-ghirarah. Kama yuqal. Hakad ya Bang Umar. Ya. Nah, Al-Qa'idatul Ashirah, kaidah yang ke-10. Ma amarallahu bihi fi kitabih imma ay yuwajjaha ila man lam yadkhul bihi fahadha amrun lahu bidkhul fihi wa imma ay yuwajjaha liman dakhala bihi fahadha amrun bih liyusahhiha ma wujida min wa yas'a fi takmili ma lam yujad fihi. Ini kaidah kembangan dari permasalahan al-amru, perintah. Yang seingat ana ini pembahasan kali pertama dalam madlulat al-alfaz. Kata ya Abdullah. Waduh, ya Abdullah. Yakin Abdullah? Hah? Yakin Abdullah? Anggukannya kurang meyakinkan Abdullah ini. Kayaknya masih mikir, dari pandangan matanya masih mikir. Mencari filenya, bener anda nomor satu ya. Ya baik Pak, nomor satu ya. Nah, nomor satu. Ya, pembahasan alamat. Nah ini kembangannya. Kata beliau rahimahullah, apa saja yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, ini memiliki beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, imma ayyuwajjah ila man lam yadkhul fi. Perintahnya tadi ditujukan kepada orang yang belum melaksanakannya. Fahadha amrun lahu bidkhul fihi. Maka kalau demikian keadaannya, perintah tersebut dimaknakan perintah untuk melaksanakannya. Kemungkinan yang kedua, wa imma ayyuwajjaha liman dakhala fihi. Kemungkinan yang kedua, perintah tadi ditujukan kepada orang yang sudah melakukannya. Fa hadza amrun bihi liyusahhiha ma wujida min wa yas'a fi takmili ma lam yujad fi. Maka perintah tersebut dimaknakan perintah untuk membenahi apa yang sudah dia lakukan dan melengkapi apa yang belum dia kerjakan. Allah. Nah. Allah. Jadi. Jadi kan ini? Jadi kan. Contoh misalkan. Belum masuk yang contoh. Pak Umar. Misalkan يقول المدرس لطلبته مثال كان يقول المدرس لطلبته أيها الطلاب اطلبوا العلم أيها الطلاب اطلبوا العلم هذا أمر أم نهي amr sayyid. Nah, amrnya ini dimaknakan yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Sakit. Tahu dari mana? Dari mana qarinah yang menunjukkan ini dimaknakan yang kedua? Perintah untuk membenahi yang sudah dia lakukan, terus berusaha menyempurnakan yang belum dia lakukan. Ya, ayo Allah ibarat. Karena di awal dipanggil, ya. Nah, Allah berarti ya. Allah, masya Allah, masya Allah. Abdullah. Misalkan Abdullah dalam ayat, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Ini masuk yang mana ini? Masuk yang pertama atau yang kedua? Atau yang ketiga? Yang pertama, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Yang pertama berarti ya? Iya. Masya Allah. Yang pertama, kata Abdullah yang pertama. Atikum Abdullah akhar. Ada yang bernama Abdullah yang lain. Janbu. Masya Allah. Kayak Abdullah. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Masuk yang mana ini? Yang pertama. Masyaallah. Ada Abdullah yang ketiga? Tidak ada. Abdullah yang ketiga tidak ada. Tayyib, enggak ada Abdullah, Abdul Malik. Yang pertama ya? Masyaallah. Tayyib. Muhammad Idris Syafi'i. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jawabun salim. Aba Iffah. Wallahu ta'ala. Abu Umar. Bisa pertama, bisa yang kedua. Ya apa itu? Gitu ya? Iya. Sakit. Hah? Allah ibarati. Ayo. Ada huwal jawab. Ya Abdullah ya. Wah, kayaknya Abdullah belum connect untuk sore hari ini Abdullah. Belum connect Abdullah ini. Nah, kayak tadi, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Maklum, annas macam-macam, asna, ya kan? Minan nas man huwa mu'min wa man huwa kafir. Sehingga perintahnya tergantung mukhatabnya. Kalau ditujukan ditujukan kepada al-kuffar, maka ini amrun bidukul, perintah untuk masuk dalam perintah untuk melaksanakan hal tersebut. Kalau ditujukan kepada kaum mukminin, maka perintahnya untuk membenahi apa yang telah dia lakukan dan berusaha untuk menyempurnakan hal-hal yang belum dia laksanakan. Qala rahimahullah, wa hadhihi al-qa'idah muttaridatun fi jami'il awamir al-Qur'aniyah. Kaidah ini, kaidah yang baku yang bisa berlaku untuk seluruh perintah-perintah dalam Al-Qur'an. Usuliha wa furu'iha. Baik yang sifatnya usul maupun yang furu'. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai ahlul kitab, aminu bima nazzalna, berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan. Kata beliau, minal qismil awwal. Ini termasuk kemungkinan yang pertama. Ada? Nah, perintah kepada ahlul kitab, seruan kepada mereka untuk beriman kepada risalahnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa qawluhu ta'ala, contohnya lain firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian, ila akhiril ayat. Minasani wa dalif. Ini masuk pada kemungkinan yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua ini perintah untuk liusahih ma wujidamin. Dia harus betul-betul berusaha mentashih, membenarkan apa yang sudah dia lakukan. Wa dalif juga masuk kemungkinan yang ketiga, yaitu as-sa'yu fi takmil ma lam yujad fi, berusaha untuk menyempurnakan apa yang belum dia miliki. Apa? Nah. Fa innahu amarahum. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin bima yusahhihu wa yukammilu imanahum minal a'malu zahirah wal batinah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk melaksanakan segala sesuatu yang bisa membenahi dan menyempurnakan keimanan mereka berupa amalan-amalan yang zahir maupun yang batin. Wa kamal al-ikhlas fiha. Atau wa kamal al-ikhlas fiha. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyempurnakan keikhlasan dalam beramal. Wa nahahum, Allah Subhanahu wa taala juga melarang mereka amma yufsiduha wa yanqusuha, dari segala sesuatu yang bisa merusak keimanan dan amalan mereka atau mengurangi kualitas keimanan dan amalan yang telah mereka lakukan. Ya, keterangan yang beliau sampaikan ini contoh penerapan kaidah yang sebelumnya. Ya kan? Jalan enggak? Jalan? Ketika beliau mengatakan fa innahu amarahum bima yusahhihu wa yukammilu imanahum min al-a'mali adh-dhahirah wal batinah wa kamal al-ikhlas fiha wa nahahum amma yusibuha wa yanqusuha. Ya. Nah, karena dalam ayatnya disebutkan perintah ya ayyuhalladzina amanu aminu. Tapi dalam keterangannya Syekh rahimahullah ada perintah plus larangan dari lawannya. Wa kadzalik. Demikian pula amarahu amruhu lil mu'minin ayyuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa yasumu ramadan amrun bi takmili dzalik wal qiyami bi kulli syartin wa mukammilin lidzalikal amal. Demikian pula perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Ya. Untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, itu semua merupakan perintah untuk menyempurnakan amalan-amalan tadi dan berusaha melaksanakan seluruh syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam amalan-amalan tersebut, sekaligus melaksanakan segala sesuatu yang bisa menyempurnakan amalan tadi. Lengkap sudah. Ya toh? Nah. Wan nahyu an kulli mufsidin wa naqisin lidzalikal amal. Juga dalam perintah tersebut terdapat larangan dari segala sesuatu yang merusak atau mengurangi amalan-amalan tersebut. Nah. Apa? Nah. Sudah bawa marah. Ya. Nah, misalkan. Rajulun yusalli ila ghairil qiblah. Seseorang salat. Ya. Salat menghadap bukan ke arah kiblat. Harusnya ke sana. Ya, salat ke sana. Ya. Amdan. Ya. Sengaja. Tahu dia masuk jamaahnya posisi salat asar misalkan jamaahnya ke sana semua. Dia ingin yang lain daripada yang lain gitu. Sana salatnya. Salat ke sana. Loh, kok ke sana, Pak? Supaya lebih khusyuk gitu. Bu, ya, apa caranya? Sana dia. Nah. Kemudian diingatkan, Pak, keliru, Pak. Ya, sampean sholatnya harus menghadap kiblat. Dia berdalil wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Yasih al-istidlal bi hadhihi al-ayah? La yasih. La yasih. Ta'kid. Bayan dzalik. Mengingatkan tadi berdalil dengan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya syul istidlal fi hadhihi al-ayah am la? Aywa. Ya, bahu soal ikul jawab. Tayyib, Allah ibarik. Ya sih. Ya. Bisa kita katakan demikian, aqimus shalah. Ya. Kalau Allah memerintahkan aqimus shalah, terkandung di situ perintah untuk menyempurnakan. Ya kan? Menyempurnakan ibadah sholat tadi dengan memenuhi seluruh syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sekaligus penyempurna sholat. Sementara istiqbalul qiblah ini termasuk syarat atau rukun? Betul balik. Syurut. Takkid. Jidan. Wah. Masya Allah. Semangat ya, mau pulang ya. Nah, lagi ingat diperhatikan baik-baik ya. Ya, nah diperhatikan baik-baik. Saya mana tadi? Saya mana tadi? Oke, yang lain jangan nelpon beliau. Saya mana? Pakai telinganya banyak, pakai telinga mana? Aywa, lagi. Nanti masih kelihatan tulisannya. Nah, khawatir lihat kitab sudah bukan tulisan lagi yang normal. Lagi. Wa kadzalika amruhu lahum bitawakkuli wal inabah wa nahwiha min a'malil qulub. Huwa amrun bitahqiqi dzalik. Wa ijadi ma lam yujad minhu. Demikian pula perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin untuk bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mukminun, ya kan? Perintah kepada kaum mukminin untuk bertawakal. Wal inabah, untuk berinabah, wa nahwiha, dan semisalnya, min a'malil qulub, dari ibadah-ibadah hati. Huwa amrun, itu merupakan perintah. Bitahqiqi dzalik, untuk mewujudkan amalan tadi dengan sesempurna mungkin. Atau dengan melaksanakannya. Wa ijadi ma lam yujad minhu, dan melaksanakan apa yang belum terlaksana dari amalan-amalan tadi. Nah. Wa bihadhihi al-qa'idah nafham jawab al-irad alladhi yuridu ala talabil mu'minina min rabbihim al-hidayah ila siratil mustaqim ma'anna allaha qad hadahum lil-islam. Dengan kaidah ini kita akan bisa memahami jawaban dari sebuah permasalahan terkait dengan tuntutan kaum mukminin, permintaan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi hidayah menuju as-siratal mustaqim. Dalam surat apa Pak Ahmad? Al-Fatihah. Bunyinya gimana? Aywa. Lahu yaqdah al-an, masyaallah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ma'a anna Allah qad hadahum lil Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah kepada mereka memeluk agama Islam. Apa maksudnya? Mereka sudah memeluk agama Islam, tapi setiap kali sholat meminta ihdinas siratal mustaqim. Kalau memahami kaidah ini, ya, nafham al-jawab. Kita akan tahu jawabannya. Jawabuhu, jawabannya kata beliau, ma tadammanathu hadhihi al-qa'idah, yang terkandung dalam kaidah ini. Masyaallah. Rahimahullah. Pintar beliau. Enggak langsung disebutkan. Kasih isyarah. Ma tadammanathu hadhil qa'idah. Wala yuqal, enggak boleh dikatakan hadza tahsilun lil hasil. Ini perintah kepada mereka untuk kembali memeluk Islam. Loh, ya apa sudah masuk Islam kok disuruh masuk Islam? Kan mungkin. Gimana jawabannya ini? Al-labid yafham bil isyarah. Wal balid la taktihi al-ghirar. Al-jawab inda akhina Muhammad. Apa maksud permintaan kaum mukminin tiap salat ihdinas siratal mustaqim, dalam keadaan Allah sudah memberikan hidayah kepada mereka ilal Islam? Kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat mereka ihdinas siratal mustaqim, ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa betul-betul meniti jalan tersebut ala akmalil aujuh, ya, dengan sebaik mungkin. Kata beliau rahimahullah, faham hadzal aslal jalilan nadir, fahamilah kaidah yang sangat mulia ini lagi bermanfaat. Alladhi yaftah laka min abwabil ilmi kunuza. Di mana kaidah tersebut bisa membukakan untukmu khazanah-khazanah ilmu yang sebelumnya tidak engkau ketahui. Wa huwa fi ghayatil yusri wal wuduh liman tafattan. Dan kaidah ini sangat mudah dan gamblang. Masya Allah, kaidahnya enggak sulit loh. Kata beliau, fi ghayatil yusri wal wuduh. Ya, pada puncak kemudahan dan kejelasan. Berarti sangat mudah, sangat gamblang. Sangat gamblang. Liman tahaffan, bagi yang memang cerdas, ya, bisa menggunakan dan menerapkan kaidah tadi. Ya, sebagaimana dikatakan dalam pepatah mereka, gimana tadi pepatahnya? Al-labid yafham bil isyarah wal balid la takfihi al-ghirar. Gitu ya. Ayo. Ini hah? Makanya aku dijelaskan namanya. Yang paling pepatah Arab namanya. Alladhi yafham bil isyara. والبليد لا تكفيه الغرار. نعم طيب طيب فايدة ini bisa antum dapatkan dari kalamnya Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ya, fadilat Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ya, tawarnya selalik sampai ngeker-ngeker gitu antum. Al-labib yafham bil isyarah. Orang yang cerdas itu faham semata-mata dikasih isyarah, langsung tahu dia. Wal-balid lawannya la taktihi al-ghirar. Al-ghirar mana asalnya itu kantong yang penuh. Gitu ya, kantong yang penuh itu al-ghirar. Kalau al-balid yang balid itu gak cukup, mau dijelaskan model kayak apapun, segamblang matahari sekalipun masih gak bisa deh. Ya, ya betul. Aiyah, mengeluarkan latakhi al-ghirar. Tak cukup bagi dia al-ghirar, kantong yang penuh. Nah, aiyah. Baik. Ini faedah yang ke-10. Gimana kedua panitia? Mana ketua panitia? Pas ketua panitia? Pas. Nah, sudah. Ketua panitia bilang pas, pas. Kantung komando saja. Nah, halo walaikum insyaallah ta'ala. Adapun dua kaidah terakhir ini membutuhkan sedikit kerutan di dahi. Ya, itu sedikit muter otak, terutama pada yang ke-11. Kalau yang ke-12 gampang. Ya, ke-12 gampang. Yang ke-11 ini butuh sedikit perkerut dahinya. Masalah gilalah, tawamun, mutabakah, dan iljizam. Nah, alwalikum insyaAllah ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. InsyaAllah ta'ala dilanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah, Allah, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik.